Mitra Bisnis menjadi perbincangan soal nama Jokowi yang masuk dalam salah satu soal ujian nasional tingkat SMA pelajaran Bahasa Indonesia, di mana ada paragraf yang menjelaskan latar belakang, rekam jejak, hingga persoalan yang dihadapi Jokowi sewaktu memimpin Jakarta. Ada yang menilai lolosnya pertanyaan seperti ini perlu dipertanyakan bagaimana kinerja dari Kementerian Pendidikan selama ini. Untuk membicarakan tentang masalah tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman, bagaimana komentar Anda? Apa sebenarnya hal seperti ini diperbolehkan masuk dalam soal-soal ujian sekolah? Jadi begini, itu pasti ditanya murid-murid itu mengenai keadaan dewasa ini. Jadi apakah dia baca koran, apakah dia ikut dalam keadaan sehari-hari. Ya? Jadi itu sesungguhnya normal. Tetapi tidak normalnya adalah bahwa tokoh Jokowi ini sedang di dalam suatu pertarungan politik, gitu. Artinya beliau pasti akan dicalonkan menjadi presiden. Sehingga memang untuk ujian itu kiranya kurang pada tempatnya kalau diambil tokoh-tokoh yang nanti pada satu waktu masuk dalam percaturan politik. Hanya nanti bisa dianggap tidak netral. Jadi memang betul lah beberapa pendapat dari orang lain itu. Jadi misalnya harus diambil tokoh-tokoh yang netral. Misalnya Bung Karno kan bisa dicari ya, yang sudah riwayat semua. Apa hal ini bisa dibilang sebagai politisasi pendidikan, Pak? Oh, enggak. Saya kira enggak sampai begitu. Penilaian dari yang pegang ujian itu mungkin terlalu kepada anak-anak itu ingin ditanyakan apakah mereka ikut dalam perkembangan zaman kini, gitu loh. Ya. Nah, sehingga diambillah topik ini, topik politik. Tapi kurang bagusnya adalah tokoh ini akan ikut dalam presiden. Ya, jadi menurut saya itu soal judgement, apa ya bahasa Indonesia judgement ya, soal penilaian aja, ya, bahwa tujuannya bagus, tetapi lebih baik pakai topik lain, misalnya topik lingkungan gitu, itu lebih baik ya, topik global warming, nah, itu kan lebih netral gitu ya. Jadi kalau politisnya saya tidak, tapi menurut saya hanya penilaian aja sama jurinya itu kurang teliti lah gitu maksud saya. Kalau begitu, berarti Kementerian Pendidikan Nasional tidak investigasi dulu sebelum soal dicetak ya, Pak? Jangan kementerian, juri. Jadi gini, pertanyaan-pertanyaan itu oleh sebuah juri, oleh sebuah panitia gitu. Jadi panitianya ini yang tidak sensitif. Jadi bukan departemennya, bukan, tidak ada hubungan dengan departemen ini. Panitia ujian nasional itu yang tidak sensitif. Tidak melihat suasana politik lah begitu. Jadi bukan politisasi, tetapi kurang tanggap akan akibatnya begitu. Sebaiknya, apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional terkait masalah ini, Pak? Bilang kepada panitia, lain kali pertanyaan yang bisa menimbulkan kontroversi, hendaknya dirubah begitu. Hendaknya dirubah ya, jangan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan kontroversi di luar gitu. Jadi dinasihatilah oleh atasan dari panitia itu, jadi yang kurang tanggap itu panitianya loh ya, bukan departemennya dong. Demikian mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyonegoro, saya Kori Lumenta.